والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد. Masuk ke kaidah kedua, al-qaidatu as-saniyah. Kaidah yang kedua dari kitab Al-Qaidul Arba', kaidah mengenal kesyirikan dan tauhid. Ya, qala Syekh, berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala, innahum yaqulun ma da'awnahum wa tawajjahna ilaihim illa li talabil qurba wasyafa'ah. Sesungguhnya mereka para musyrikun, musyrikun Quraisy, mereka menyatakan ini dalam rangka memberikan ya, argumentasi pembelaan atas kesyirikan yang mereka lakukan. Mereka mengatakan ma da'awnahum, kami tidaklah berdoa kepada mereka para wali kuburan, orang-orang soleh yang mereka ibadahi. Kata mereka, kami enggak beribadah kok kepada mereka. Kami enggak berdoa kepada mereka. Wa tawajjahna ilaihim, dan tidaklah kami ya, menghadapkan diri kami kepada mereka, kepada kuburan wali orang-orang soleh, illa li talabil qurbah wa syafa'ah, melainkan ya karena ingin mencari kurbah, pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mencari syafaat, yaitu agar orang-orang soleh, para wali yang diibadahi tersebut memberikan syafaat untuk mereka. Ya, Allah qauluhu ta'ala, dan Allah ta'ala berfirman, ini mengutip ucapan mereka, walladzina takhadhu min dunihi awliya'a, dan orang-orang yang menjadikan para wali-wali selain Allah sebagai zat, sebagai sesuatu yang diibadahi, mereka mengatakan ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Tidaklah kami enggak beribadah kok kepada mereka, kepada wali-wali tersebut, melainkan agar mereka ini ya, mendekatkan diri kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Oleh karena itu kami memberikan doa, sembelihan, sesaji, ya, isti'anah, istighosah, isti'adah, dan ibadah-ibadah yang lainnya kepada mereka. Namun mereka mengatakan ini bukan dalam rangka beribadah, hanya saja supaya wali-wali ini yang kami berikan ibadah ini mendekatkan diri kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Allah akan menghukumi, memvonis di antara mereka terkait perkara yang mereka perselisihkan. Innallaha la yahdi man huwa kadzibun kaffar. Perhatikan, dan Allah tidaklah memberi petunjuk kepada kadzibun. Allah sebut mereka pendusta. Dan Allah sebut mereka kaffar, orang-orang kafir. Ya. Wa dalilu asy-syafaati, sedangkan dalil syafaat artinya musyrikin Quraisy, mereka ketika beribadah kepada selain Allah dengan anggapan zat sembahan selain Allah ini berupa wali, orang soleh yang mereka berikan ibadah, dalam rangka kata mereka ini kami enggak beribadah kepada ya wali-wali ini, melainkan supaya wali-wali ini menjadi juru syafaat kami kelak di sisi Allah. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Ya, dan mereka beribadah kepada selain Allah sesuatu hal yang tidak bisa memberikan mudarat ataupun manfaat untuk mereka. Wa yaqulun haula'i syafa'una indallah, dan mereka mengatakan wali-wali yang kami ibadahi ini adalah para juru syafaat kami kelak di sisi Allah. Wa syafa'atu syafa'atan, padahal syafaat itu ada dua. Syafa'atun manfiyatun, syafaat yang dinafikan, yaitu syafaat yang diminta kepada selain Allah. Karena syafaat milik Allah, dan minta kepada selain Allah itu syirik akbar. Wa syafa'atu musbatatun. Ya. Dan syafaat yang kedua, syafaat yang ditetapkan, yang memenuhi dua syarat. Ya, yaitu yang pertama, para juru syafaat, yaitu para nabi, rasul, para wali, orang-orang soleh, anak-anak, kaum muslimin yang mati sebelum balik, yang memberikan syafaat kepada kedua orang tua mereka yang mukmin, itu memberikan syafaat setelah dapat izin dari Allah. Ini syarat yang pertama. Yang kedua, yang masyfu' lahu, yang diberikan syafaat adalah ahlu tauhid, walaupun pelaku dosa besar. Adapun musyrikun dan orang-orang yang melakukan pembatal keislaman, mereka tidak akan mendapatkan syafaat. Dan itu syafaat yang manfiyah. Nah, syafaat yang musbatah, yaitu syafaat yang ditetapkan, itu syafaat yang telah terpenuhi syarat. Ya, asy-syafi', juru syafaat, mendapat izin dari Allah. Al-masyfu' lahu, yang kedua yang mendapat syafaat adalah ahli tauhid. Fasyafaatu al-manfiyah, syafaat yang dinafikan ialah makana tutlabu min ghairillah, yaitu syafaat yang diminta kepada selain Allah. sebagaimana musyrikun Quraisy meminta syafaat kepada para wali. Ya. Fi ma la yaqdiru alaihi illallah, pada hal-hal yang tidak ada yang sanggup untuk memberikan kecuali hanya Allah. Ya, semisal mereka minta syafaat agar diberikan keselamatan dunia akhirat, diselamatkan dari azab kubur, minta syafaatnya kepada Syekh Abdul Qadir Jilani. Ya, kepada para wali. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya ialah firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bai'un fihi wa la khullatun wa la syafa'ah wal kafiruna humuz zalimun. Dalilnya ialah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai orang-orang beriman, infakkanlah dari apa rezeki yang kami berikan kepada kalian sebelum datang nanti hari yang tidak ada bai', tidak ada perdagangan di situ. Wala khullah, tidak ada khullah, tidak ada kedekatan ya dengan orang lain, wala syafa'ah, maupun tidak ada syafaat. Dan orang-orang kafir, mereka orang-orang yang zalim. Wa syafa'atu al musbatah, sedangkan syafaat yang ditetapkan, hiya allati tutlabu minallah, yaitu syafaat yang diminta kepada Allah. Wa syafi' mukramun bisyafa'ah, sedangkan juru syafaatnya ialah orang yang dimuliakan dengan syafaat, yaitu para nabi, rasul, malaikat, orang-orang saleh, para aulia, para wali, dan anak-anak kaum muslimin yang mati sebelum balik, yang memberikan syafaat kepada kedua orang tua mereka yang mukmin. Ya. Wal masybu' lahu, sedangkan yang diberikan syafaat, man radiyallahu qawlahu wa amalahu ba'dal idzn. Ya. Yaitu yang diberikan syafaat ialah orang-orang yang Allah ridhoi ucapan dan amalannya, itu ahli tauhid. Ya. Ucapan dan amalannya itu ahli tauhid, tidak melakukan pembatal keislaman dalam ucapan maupun amalannya. Ba'dal idzin, setelah dapat izin dari Allah, para juru syafaat tadi, asy-syafi' yang mukram. Ya. Para juru syafaat setelah dapat izin dari Allah. Ya, kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di ayat kursi, man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Siapa yang bisa memberikan syafaat? Ini istifham ingkari, mannya. Mengingkari, siapa yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah kecuali setelah izin, dapat izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita bacakan penjelasan dari Syekh Shalih Al-Syekh Fadl. Ya. Dibaca sini. Pak Sohiri. Bayan seorang atau yaitu di bayan hal miskinan yang ibadah ihim abadul alihatan ma'allah azza wa jalla wa man dunahu wa min duni wa min duni mada yaqsuduna bihadal ibadati hal yakuluna hiya alihatun istiqlaliyatun am annaha wasaitu hadhihi qaidatu afadatun bi afadat taknya taknis sakinah tanda fi'il bi annahum innama kanu ya'buduna ghayra allahi subhanahu wa ta'ala ala jihatil wisatati ala jihatil qurbati au ala jihatil syafa'ati yani yaquluna annal alihatahum innal alihatahum al-batilata yuqarribuhum ila Allahi au tarfa'u hawa'ijahum ila Allah. Aw yaquluna innaha tashfa'u lahum 'inda Allahi azza wa jalla. Yani annal musyrikil arabi, enggak ada alnya di musyrik. Kan mudhaf. Anna musyrikil arabi. Ya, musyrikinya itu mudhaf. Makanya dihadap nun. Ya, nun iwad. Ini tanwin pada jamak mudzakkar salim. Ulang, yakni pakai antum anal musyrikin. Anna musyrikil arabi lam yakunu yatlubuna minal alihati istiqlalan. Ya, alihati Wa inna ma kanu yatlubuna min al-alihati ala wajhil wasatati. Wa hadhihi wasatatu min jihatil qurbati wa min jihatil zulfa. Baik. Syekh Shalih Al-Syekh menjelaskan ini, saya tulis di deskripsi tadi Syekh Bin Baz ini syaraf Syekh Shalih Al-Syekh. Syekh Shalih Al-Syekh menjelaskan hadhil qaidatu wasaniyatu, kaidah kedua ini, fi bayani halil musyrikin fi ibadatih, yang menjelaskan kondisi musyrikin dalam peribadatan mereka. Abadu alihatan ma'allah min dunih, mereka beribadah juga kepada alihah, tuhan-tuhan yang lain di samping mereka beribadah kepada Allah. Ya, mereka beribadah kepada alihatan min dunih, tuhan-tuhan, sembahan-sembahan yang lain di samping mereka. Ma'allah artinya di samping mereka beribadah kepada Allah. Jadi yang namanya musyrikin, musyrikin Quraisy, itu bukannya orang-orang yang enggak mengenal Allah. Bukannya orang-orang yang tidak menyembah Allah sama sekali. Ya, mereka beribadah kepada Allah, namun juga mereka beribadah kepada selain Allah. Nah, mereka musyrik, kafir mereka. Makanya Allah nyatakan, ya, di banyak ayat mereka itu kafirun, qul ya ayyuhal kafirun. Nah, peribadatan mereka kepada Allah selama ini itu tidak dianggap. Makanya Allah katakan, "Wa ma antum a'biduna ma'abud." Dan kalian tidak beribadah kepada apa yang aku ibadahi. Ya, sampai dua kali di surah Al-Kafirun. Artinya apa yang mereka berikan ibadah selama ini kepada Allah itu hapus, terhilang, karena Allah berfirman di dua ayat, "La in asyraka la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Seandainya engkau Nabi berbuat syirik, terhapus amalanmu dan kau menjadi orang yang merugi. Nah, jadi apa yang dilakukan musyrikin Quraisy berupa peribadatan mereka kepada Allah, ya, firha wa syiddah, dalam situasi genting maupun lapang, itu terhapus, hilang, sirna, karena mereka berbuat kesyirikan. Itu yang dinamakan musyrik. Jadi orang yang beribadah pada Allah, beribadah juga kepada selain Allah, itu musyrik. Bukan muwahhid. Ya. Kalau muwahhid, ahli tauhid yang beribadah kepada Allah semata, tidak beribadah kepada selain Allah. Yang la ilaha illallahnya enggak batal. Ya. Nah, musyrikin Quraisy demikian. Bahkan mereka merasa heran, ya, merasa aneh tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam menyerukan, mendakwahkan agar beribadah kepada Allah semata. Jangan beribadah kepada selain Allah. Ya, tadi disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, kan tujuan mereka beribadah pada selain Allah, tujuannya juga untuk kepada Allah, mendekatkan diri pada Allah dan cari syafaat. Nah, kata mereka, ya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyerukan ucap la ilaha illallah, yang maknanya mereka paham, konsekuensinya mereka paham, harus meninggalkan peribadatan kepada selain Allah, beribadah hanya pada Allah. Kata mereka, aja'ala alihatan ilahan wahida, inna hadza la syai'un ujab. Kata mereka, apakah orang ini, itu maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hendak menjadikan Tuhan itu cuma satu aja, sesembahan itu cuma satu aja, Allah saja, tidak bisa dong. Ini sesuatu hal yang aneh, kata mereka. Ya. Sama seperti musyrikin zaman sekarang. Kalau kita serukan kepada mereka, tinggalkan peribadatan kepada Syekh Abdul Qadir Jalani, kepada Nyi Roro Kidul, Dewi Sri, Bawang Rukso, sesaji-sesaji, tumbal-tumbal untuk jin. Ya. Kata mereka, ini aneh. Ini kan kita dalam rangka mencintai wali. Nah, dianggap aneh. Ya. Ini kan kita orang soleh. Kita orang salah, wali ini orang soleh. Tujuannya agar mendekatkan diri kita kepada Allah. Sama seperti apa yang dilakukan oleh musyrikin Quraisy. Niatnya sama. Bahkan sekarang lebih jelek lagi. Mereka betul-betul minta kepada selain Allah tadi. Minta selamat, kasih tumbal. Minta selamatnya kepada siapa? Kepada jin-jin. Roh-roh halus, penunggu daerah setempat. Bahkan minta kepada Nyi Roro Kidul. Ya, yang dianggap penguasa pantai selatan. Nah, mereka ini udah syirik itu. Double. Rububiyah dan uluhiyah. Bahkan asmaul sifat. Ya. Baik. Kemudian kata Syekh, "Wama yaqsiduna bihadhihi al-ibadati?" Apa sih yang mereka maksud dengan ibadah ini? Hal yaquluna hiya alihatun istiqlaliyatun? Apakah mereka mengatakan bahwasanya berhala-berhala itu adalah berhala yang mandiri, yang memang punya kekuasaan di samping Allah, am annaha wasa'id, atau berhala tersebut cuma sebagai fasilitator, perantara-perantara aja yang menghubungkan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadhil qa'idatu afadah, maka kaidah ini memberikan faedah, kaidah ini memberikan faedah, bi annahum kanu ya'buduna ghairallahi ala jihatil wisata, bahwa mereka beribadah kepada selain Allah itu dalam rangka mencari perantara aja, ala jihatil qurba, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, au ala jihati syafa'ah, ya, dalam rangka mencari syafaat untuk menyelamatkan diri mereka kelak di sisi Allah. Ya'ni yaqulun, yaitu mereka mengatakan inna alihatahum albatilata tuqarribuhum ilallah, bahwa sesembahan-sesembahan mereka yang batil tersebut itu mereka klaim akan mendekatkan diri mereka kepada Allah. Au tarfa'u hawaijahum ilallah, atau apa namanya, sesembahan mereka yang batil dapat mengangkat segala hajat mereka kepada Allah, karena mereka merasa diri mereka salah, orang soleh ini yang soleh, mereka merasa diri mereka jauh, orang soleh ini yang dekat dengan Allah, mereka merasa kotor, orang soleh ini yang suci, sehingga mereka mengklaim kalau kami langsung meminta kepada Allah itu tidak layak, tidak pantas, ya, maka butuh fasilitator, butuh pihak ketiga. Ini harus dipahami ya. Ini harus dipahami, agar kita paham ini, menyikapi fenomena kesyirikan yang terjadi di sekitar kita, ya, agar kita bisa menepis syubhat mereka, menyelamatkan diri dan keluarga kita maupun orang terdekat kita. Ini yang pertama. Yang kedua, membantah syubhat mereka. Karena dakwah ini gak cukup menyelamatkan diri sendiri, ya, itu bukan dakwah namanya. Juga harus menjelaskan kepada masyarakat agar jangan sampai syubhat-syubhat mereka bisa masuk ke relung-relung kalbu masyarakat. Ini penting ini. Aw yaqulun, atau mereka mengatakan innaha tashfa'u lahum indallah. Ya, bahwasanya berhala-berhala tersebut, sesembahan selain Allah tadi, dapat memberikan syafaat, menjadi juru syafaat mereka di sisi Allah. Ya'ni anna musyrikil arabi, maksudnya bahwasanya kaum musyrikin Arab lam yakunu yatlubuna minal alihati istiqlalan. Bahwasanya musyrikin Arab mereka tidaklah meminta kepada sesembahan selain Allah tadi secara mandiri, enggak. Ya, enggak kayak musyrikin zaman sekarang memang minta ke Nyi Roro Kidul itu secara mandiri. Ya, minta agar panen ikannya itu banyak, selamat. Memang mereka minta ke Nyi Roro Kidul, bukan dalam rangka mendekatkan diri mereka kepada Allah, enggak. Ya. Minta pada Mbah Wong Rekso, minta kepada jin-jin penunggu hutan, penunggu lembah. Bahkan mau bangun jalan, kasih tumbal dulu. Kenapa? Biar selamat. Bukan dalam rangka, biar Allah yang menyelamatkan. Enggak. Tapi memang takut sama jin. Ini istiqlalan namanya. Nah, kalau musyrikin Quraisy enggak. Musyrikin Quraisy beribadah kepada selain Allah dalam rangka mendekatkan diri mereka kepada Allah. Atau dalam rangka agar wali-wali yang mereka ibadahi memberikan syafaat untuk mereka kelak di sisi Allah. Beda kan? Makanya nanti di kaidah keempat, musyrikin Quraisy itu kesyirikannya lebih mending dibandingkan dengan musyrikin zaman sekarang. Kalau zaman sekarang parah. Ya, di samping kalau musyrikin Quraisy syiriknya itu di saat lapang aja, di saat syiddah, hilang semua sembahan yang mereka sembah selama ini. Mereka hanya tertuju kepada Allah. Kalau musyrikin zaman sekarang, ya, mau lapang, mau sempit, mau corona, mau wabah, mau aman, mau bencana, mau nyaman, syirik terus. Mau panen, gagal panen, syirik. Panen, sedekah bumi, sedekah laut, kasih sesaji, terima kasih kepada Dewi Sri, ya dan bila. Dewi Sri lagi, siapa itu Dewi Sri? Gagal panen merasa sajennya kurang. Ada bencana, malah datang ke dukun. Lihat kemarin, awal-awal pandemi. Wah, dukun-dukun malah bersatu ceritanya mau melawan wabah. Sok tahu ya. Dan yang parahnya lagi, musyrikin Quraisy beribadah kepada orang-orang soleh atau minimal jamadat, benda-benda mati yang enggak maksiat, kepada kayu, batu, pohon. Ya. Kan enggak maksiat. Lihat musyrikin zaman sekarang, Nyi Roro Kidul, Siapa ini? Kebo. Kalau kebo oke lah, enggak bermaksiat. Ya, tapi kan enggak masuk akal. Nih, beribadah lagi kepada siapa? Jin. Memberikan tumbal kepada penunggu-penunggu. Bahkan beribadah kepada siapa lagi? Makam Syekh Siti Jenar di Cirebon. Siapa itu Syekh Siti Jenar? Ya, mending Syiah. Dia punya akidah wahdatul wujud. Ya, ini ngeri. Kafir. Nah, ini nanti di kaidah keempat. Ya, perbedaan antara musyrikin zaman sekarang dengan musyrikin zaman Quraisy. Ya, kalau kata Syekh Shalih Al-Syekh, kalau kata Syekh Shalih Al-Utsaimin di Syarah Al-Qaidul Arba beliau, kalau begitu musyrikin zaman sekarang itu aula, lebih layak, lebih utama untuk dikafirkan. Nanti di kaidah keempat itu. Syekh Shalih Al-Utsaimin juga menjelaskan di sini. Ya. Wa inna ma kanu yatlubuna minal alihati ala wajhil wasathah. Dan mereka minta berdoa beribadah kepada alihah, kepada sesembahan selain Allah yang mereka ibadahi, itu dalam rangka wasathah. Dalam rangka wasathah. Artinya dalam rangka mencari pihak ketiga, fasilitator yang menghubungkan diri mereka dengan Allah. Wa hadhihi wasathah min jihatil qurbah. Nah, perantara ini itu dalam rangka mendekatkan diri mereka kepada Allah. Wa min jihatil zulfa. Ya, dalam rangka mendekatkan diri mereka kepada Allah sedekat-dekatnya. Nah, ini maksudnya. Ya, wal jihatu tsaniyah, Syekh Marwan, fadhil. Wahada khasrun. Wa yusamma indal ulama'i balawati khasrun. Qalabat. Hasru qalbin qalbi idofi. Qalbi idofi. Ma na'buduhum illa yuqarribuna ila Allahi zulfa. Ya'ni ma na'buduhum li'illati minal ilani illa bi ajli at-taqrib fa hum kasaru ma aradu fi ma aradu il qurbati min Allah azza wa jalla wa hum aradu ma min Allah azza wa jalla fa idan hina ila hadhihi al-alihati al-ba'i aradu ma inna Allahi wa lam yatubu minha istiqlalan wa innama aradu ha julfa wa qurbatan min Allahi azza wa jalla qala alladhina takhadu min dunihi awliya ma nabuduhum illa liyuqarribuna ila Allahi julfa wa dalilu asy-syafa'ati qawluhum azza wa jalla wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum ma yaquluna ha'ula'i syufa'auna indallah qul atunabbi'una Allah fasyafa'atu an yatlubu min Allahi azza wa jalla lahum al-khawa'ija li'anna ma'na syafa'ati ayyadumma al-matluba minhu talabahu ila talibi wa yafa'uhu ila min man indahu al-amr hada makna syafa'ati fayaquluna ulai syafa'una inda Allah ya'ni yakununa talibina lana ma nuridu Allahu azza wa jalla yaruddu syafa'atuhum li'annahum muqarribuna indahu wa aslu syirki alimi alami kana fi jami'i jami'il fi'at fi'ati wa tawani fi ala ihda jihatain ala ihda jihatain. Baik, aspek yang kedua dari faedah kaidah kedua di Al-Qaidul Arba ini yaitu aspek itu jihatus syafaah. Aspek syafaat kama zakara rahimahullah taala sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, itu aspek apa? Bahwasanya musyrikin Quraisy mereka melakukan kesyirikan itu dalam rangka mencari syafaat kepada orang-orang saleh. Ya, sebagaimana Allah sebutkan dalilnya firman Allah, "Walladzina takhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa." Wa qala walladzina takhadhu min dunihi awliya'a, yaitu sebagaimana firman Allah dan zat yang dan orang-orang yang menjadikan selain Allah yaitu wali-wali sebagai sembahan selain Allah, mereka mengatakan kami tidaklah beribadah kepada mereka melainkan agar mereka mendekatkan diri kami kepada Allah. Walladzina takhadhu min dunihi awliya, yakni alihatan ma na'buduhum, ya ini sesembahan kata mereka, kita tidak beribadah kepada sesembahan itu padahal mereka beribadah. Ya, yakni yaqulun, yaitu mereka mengatakan ma na'buduhum illa, kami tidak beribadah kepada mereka melainkan kecuali ada hasun. Ini ada pembatasan. Wa yusamma 'inda ulama'il balaghah, dinamakan ini menurut ulama balaghah hasru qalbil idafi. Lihat itu di footnote apa sih? Hasru qalbi idafi qala fi jawahir balaghah. Ya. Kasrul idofi bi ayyakhtassa al maqsur alayhi bi hasabil idofi idofati wa nisbati ila syai'in akhar muayyan la li jami' ma ada ma adahu. Ya, jangan dikatakan ma khalilun illa musafir, fa innaka taqsidu qasra safar alayhi bi nisbati li syakhsin li syakhs ghairi kam mahmudin masalah. Ya, laisa qasduka annahu la yujad musafirun ya siwahu. Ya, idzil waqi' yashhadu bi butlani. Entah. Itu disebutkan bahwasanya qasrul idobi yaitu membatasi maksur. Ya, apa yang dibatasi tadi dengan sesuai dengan idofah dan nisbat kepada sesuatu yang lain yang tertentu bukan kepada seluruh dari selainnya tadi. Semisal dikatakan ma khalil illa musafir, tidaklah khalil melainkan dia pergi musafir. Maka Anda maksudkan dari qasr pembatasan safar ini berdasarkan nisbat kepada ya, syakhs, kepada person, orang lain, semisal Mahmud ya, misalkan. Bukanlah maksud Anda tidak ada yang didapati musafir selainnya. Ya, karena kenyataan ini menyaksikan akan kebatilan hal tersebut. Baik, itu maksud dari qasrul idafi. Wa ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tidaklah beribadah kepada mereka melainkan agar mereka mendekatkan diri kami kepada Allah sedekat-dekatnya, yakni ma na'buduhum li'illatin minal ilal. Kami tidaklah beribadah kepada mereka karena sebab dari berbagai sebab illa li ajli taqrib, melainkan dalam rangka mendekatkan diri kami kepada Allah. Ahumma saru ma aradu fil qurbah min Allah. Maka mereka membatasi apa yang mereka inginkan itu dalam rangka mendekatkan diri mereka kepada Allah. Ya. Mereka membatasi. Fahum aradu ma indallah, maka mereka menginginkan ya apa yang di sisi Allah. Mereka mengharapkan karunia Allah supaya diri mereka dekat dengan Allah. Fa idzan hina tawajjahu ila hadhil alihata ila hadhil alihatil batilah. Maka kalau begitu tatkala mereka menghadapkan diri mereka kepada tuhan-tuhan yang batil ini yaitu dalam bentuk ibadah, aradu ma indallah, mereka inginkan apa yang ada di sisi Allah, yaitu agar mereka semakin dekat dengan Allah. Walam yatlubu minha istiqlalan, mereka tidak meminta kepada tuhan-tuhan yang batil tersebut secara mandiri ya, sebagaimana musyrikin zaman sekarang atau penganut agama-agama lain ya, agama Buddha, Hindu ya, Shinto, mereka memang minta kepada selain Allah tadi. Orang Hindu beribadah kepada sapi, mereka memang minta kepada sapi, bukan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Wa inna ma aradu zulfa wa qurbatan ilallahi ya azza wajalla. Mereka menginginkan pendekatan diri dan semakin mendekatkan diri kepada Allah. Ya, wa qala walladzina takhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Ini mereka mengatakan kami tidaklah beribadah kepada para wali ini melainkan agar wali-wali ini mendekatkan diri kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Wa dalilus syafa'ah qauluhu, dan dalil syafaat ialah firman Allah taala wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Mereka beribadah kepada selain Allah sesuatu hal yang tidak dapat memberikan mudarat maupun manfaat untuk mereka. Wa yaqulun ha'ula'i syafa'una 'indallah, dan mereka mengatakan ya bahwasanya wali-wali yang kami ibadahi ini adalah juru syafaat kami kelak di sisi Allah. Ya. Qul atunabbi'una Allah, katakan apakah kalian ingin mengabarkan kepada Allah, dan seterusnya. Wasyafa'atu ya an yatluba minallah lahum alhawaij. Syafaat itu maksudnya mereka meminta kepada selain Allah ya hajat-hajat yang ya mereka inginkan agar dipenuhi. Lianna makna syafaati, karena makna syafaat ayadumma al-matlub minhu talabahu ilal talib. Ya, yaitu ingin menghimpun apa yang diinginkan ya, yang mereka inginkan kepada apa namanya? Kepada orang yang menginginkan tadi, wa yarfa'uhu ila man indahu al-amr. Sehingga si juru syafaat nanti, wali-wali yang mereka ibadahi akan mengangkat membawa hal tersebut kepada Allah, perkara tadi, perkara yang mereka inginkan. Wa hadza ma'na syafaati, inilah makna syafaat. Fayaquluna haulai syafa'una indallah, maka mereka mengatakan wali-wali yang kami ibadahi ini adalah juru syafaat kami kelak di sisi Allah. Yani yakunun talibina lana lana ma nuridu, yaitu mereka maksudnya mengatakan ya mereka adalah para wali-wali yang diibadahi ya. Maksudnya mereka ini talibina lana ma nuridu ya. Mereka wali-wali yang diibadah ini nanti yang akan meminta kepada Allah untuk kami dari apa-apa yang kami inginkan. Allahu la yarudu syafa'atahu. Li'annahum muqarribuna indallah. Nah, perhatikan di sini, Allah tidak membantah syafaat mereka. Karena mereka berusaha mendekatkan diri kepada Allah. Namun yang Allah bantah adalah ya, yaitu ketika mereka beribadah kepada selain Allah tadi dan mengklaim ya apa-apa yang mereka ibadahi tadi berupa wali orang soleh dapat memberikan syafaat untuk mereka. Allah enggak bantah syafaatnya. Yang Allah bantah adalah yaitu pemberian ibadah kepada wali-wali tadi yang tidak dapat memberikan manfaat ataupun mudarat untuk mereka. Ya. Wa aslu syirkil alam kana fi jamil fi'ati wat tawaif ala ihda jihatain. Dan ya apa namanya asal dari kesyirikan di alam semesta ini itu pada seluruh kelompok, seluruh ya, golongan itu ala ihda jihatain, itu berdasarkan salah satu dari dua hal ya, dari dua hal. Nah, fadal Abu Aqilah dibaca. Kalaukan itu kaum Ibrahim itu Ibrahim alaihissalam. Karena Ibrahim ada ilah kaum yang mula kasana ada dia musawwa waktun ala suari ala suarin ala suari ala suari rohaniyah dan kawakibi. Al-kawakibi khasatun allati yaqtiduna annalaha ta'thiran fil malakuti. Amalul asnama awil awthana li'anna arwaha tilkal kawakibi tahilu fiha asyayatimu tahilu fi tilkal asnami wal awthani watul khatibuhu urubama hussilat hassalat lahu ba'du mayriduna hawaqa'al amru bi'an asyraku wazalu ala syirki ala atiqadi anna kawakibah hiya lati taf'alu wa ruhaniyatul kawakibi hiya lati tukhatifu wa'ala azza wa jalla nuri Ibrahim malakuta samawati wal ardi wa liyakuna minal muqinin falamma janna alayhi al-laylu ra'a kawkaba wa'ala hadha rabbi wal ulama ikhtalafu hal kana nadiran aw fanadiran munadiran. Wa sahihu alladhi yadhkuru ghayruhu anna Ibrahim alaihi salam kana fi qawlihi hadha rabbi kana munadiran la nadiran. Baik. Nah, kesyirikan di alam semesta ini kan hanya berputar di dua hal. Ya. Hal yang pertama yaitu syirik asyirku bil-i'tiqad. Bil-i'tiqadi biruhaniyatil kawakib. Syirik pada keyakinan arwah-arwah bintang-bintang. Kama kana syirku qaumi Ibrahim. Sebagaimana kesyirikan yang terjadi pada kaumnya Nabi Ibrahim. Ya. Fa inna Ibrahim ata ila qaumin, Ibrahim datang kepada suatu kaum, ya'buduna al-asnama, yang kaum tersebut beribadah kepada berhala-berhala, ya, allati hiya musawwaratun ala suwari ruhaniyatil kawakib, yang berhala tersebut ya musawwarah, yang diwujudkan dalam bentuk-bentuk roh-roh bintang-bintang, wal kawakibul khasah, bintang-bintang khusus, allati ya'taqiduna, yang mereka yakini annalaha ta'siran fil malakut. Ya, yang mereka yakini bintang-bintang tersebut memiliki ta'siran, memiliki pengaruh, efek terhadap malakut alam semesta ini. Abadul asnama awil awsana, maka mereka beribadah kepada berhala-berhala dan awsan. Awsan sama asnam ini bedanya apa sih? Kan asnam jamak dari sonam, awsan jamak dari ya, awsan ya. Wasan, jamak dari wasan. Nah, kalau sonam itu berhala dalam bentuk wujud, patung hewan, patung apalah, dewa-dewa, nah itu ada wujudnya. Kalau wasan bisa ada wujud, bisa tidak ada wujud. Ya, paham gak sini? Nah, makanya Nabi mengatakan Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad, bukan sonaman yu'bad, tapi wasanan yu'bad. Ya Allah, jangan engkau jadikan kuburanku kuburan, ya, sebagai wasan berhala yang diibadahi. Nah, tapi kalau sonam itu di dalam bentuk wujud, patung-patung, ya, apa namanya, patung Buddha, Siddhartha Gautama itu, nah itu namanya sonam, bukan wasan, ya. Baik. Wasan itu gimana? Hah? Wasan, ya, yang enggak ada wujudnya, ada yang ada wujud atau yang enggak ada wujud. Nah, kayak gitu. Ya, arwah-arwah yang diibadahi gitu. Baik. Li anna arwah tilkal kawakib tahillu fiha. Karena roh-roh dari bintang-bintang itu berada di berhala-berhala tadi. Yang mereka klaim demikian. Asyayatin tahillu fitil kal asnam, padahal setanlah yang berada di patung-patung tadi, wal ausan, dan berhala-berhala tadi. Wa tukhatibuhum, dan berbicara kepada mereka. Nah, ini biasa ya, di musyrikin Quraisy juga demikian. Ya, mereka beribadah pada patung, patungnya berbicara, padahal setan itu yang berbicara. Yang namanya patung dia jamadat, benda mati. Ya, dia enggak berbicara. Ya, benda-benda mati itu enggak berbicara. Nah, paham ke sini ya? Walaupun nanti ada benda-benda mati juga yang berbicara, sebagaimana pohon, kayu, ketika Nabi SAW lewat, mereka mengucapkan salam pada Nabi. Ya, kayu-kayu yang dijadikan sebagai mimbar, ketika mimbarnya diganti, ya, maka kayu ini bersedih karena Nabi sudah berdiri di kayu yang lain. Ya, kayunya nangis. Nah, baik. Namun berhala yang diibadahi oleh musyrikin berbicara, itu bukan patungnya itu yang berbicara, namun setanlah yang ada di situ. Ya. Mana lagi tadi? Warubbama hassalat ma lahum ba'du ma yuridun. Terkadang sebagian apa yang mereka inginkan itu terwujud ketika mereka minta. Ini istidraj, ya, dalam rangka istidraj. Ya, fa waqa'a al-amru. Terjadilah hal demikian bi an asyruku, yaitu mereka akhirnya berbuat syirik. Wa zadu ala syirki, dan mereka bertambah kesyirikan. Ala i'tiqadi anna al-kawakib hiya allati taf'alu, dengan keyakinan bahwasanya bintang-bintang inilah yang melakukan, artinya yang memberi apa yang mereka inginkan. Ya, ini ngeri lagi nih. Ini udah syiriknya ini jatuh ke rububiyah. Meyakini bahwasanya ada selain Allah yang dapat memberi. Wa ruhaniyatul kawakibi hiyalati tukhatibu. Mereka meyakini bahwasanya arwah-arwah bintang itulah yang berbicara kepada mereka. Qala azza wa jal, dan Allah berfirman, wa nuri ibrahima malakutas samawati wal ardi wa liyakuna minal muqinin. Dan kami perlihatkan pada Ibrahim tanda-tanda keagungan Allah pada langit-langit dan bumi agar dia menjadi yakin. Falamma janna 'alaihi al-lailu, ya, maka tatkala telah gelap malam, ra'a kaukaba qala hadha rabbi. Maka dia Ibrahim melihat bintang, dia mengatakan inilah Rabbku. Jangan dipahami maksudnya Nabi Ibrahim pernah berbuat syirik. Pernah meyakini bintang sebagai Tuhan. Tidak demikian. Lihat. Wal ulama ikhtalafu fi hadha, hal kana nadiran aw munadiran. Para ulama berselisih. Apakah Nabi Ibrahim sedang menunggu atau sedang mendebat? Ya, mendebat musyrikin Quraisy. Yang sahih ialah Nabi Ibrahim sedang mendebat musyrikin Quraisy. Artinya Nabi Ibrahim sedang meledek ini. Ya, ketika Nabi Ibrahim misalkan melihat bulan, melihat bintang, oh ini Tuhan saya ini. Ya, ketika itu kan yang namanya bulan, bintang, dia kan enggak eksis terus. Ketika pagi datang, siang datang, dia hilang. Langsung meledek, ya Tuhannya hilang gitu. Paham enggak tuh? Bukan dalam rangka Nabi Ibrahim yakin, oh ini Tuhanku. Ini Tuhanku, Nabi Ibrahim pernah berbuat syirik. Enggak ada kayak gitu. Ya, para nabi dan rasul disucikan oleh Allah dari berbuat kesyirikan. Ya. Enggak ada yang namanya para nabi dan rasul mantan budak, mantan musyrikin. Enggak ada. Ya, ini yang dijelaskan oleh para ulama. Mana lagi tadi? Ya. Was sahih alladhi yad'u ghairuh, yang sahih, yang pendapat yang lainnya adalah yang lemah. Anna Ibrahim kana bi qouli hadha rabbi kana munadhiran la nadhiran. Nabi Ibrahim ketika mengatakan, "Oh, bulan bintang ini, matahari ini adalah Rabbku," itu dalam rangka munadhiran, dalam rangka mendebat musyrikin. Yaitu meledek, "Oh, ini Tuhan saya nih, matahari ini." Ya. Pas sore, malam, "Ya, Tuhan saya ini hilang." Gitu. Kan musyrikin jadi tersinggung. Nah. Jadi tersinggung, paham enggak tuh? Gitu. Jadi ini boleh. Dalam keadaan meyakini, ini batil untuk membantah mereka. Sebagaimana misalkan nanti membantah kaum Nasrani, "Oh ya, Nabi Isa itu Yesus Tuhan ya?" "Ya, Tuhan kau mati di salib." Ya. "Tuhan kau mati di salib. Katanya menguasai alam semesta. Kok Tuhan mati? Oh, itu Tuhan ya?" "Ya, kok Tuhan mati?" Kayak gitu misalnya. Nah, kayak gitu. La nadiran, bukan dalam rangka menunggu. Oh, ini Tuhan bukan ya? Wah, hilang kok, berarti bukan Tuhan. Bukan demikian. Ya. Tabarakallah fik, cukup sampai sini. Nanti kita lanjutkan aspek yang kedua dari berbagai jenis kesyirikan ini yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Syekh, ya, dan juga syafaat manfiah dan musbatah, ya, dari kaidah kedua ini sebelum nanti kita masuk ke kaidah ketiga. Wabillahi taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.